sangat berguna sekali pada diri kita berkaitan dengan agama kita, akidah kita, manhaj kita, yang tentunya mesti dan selalu harus kita jaga, mesti untuk selalu kita koreksi. Apakah kita selama ini yang mengaku berakidah, bermanhaj dengan akidah yang diyakini dan dipegangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah benar adanya, atau manhaj yang Ahlus Sunnah berjalan di atasnya benar adanya ataukah tidak? Ataukah mungkin selama ini kita mendapatkan kekurangan dalam keadaan kita menyangka apa yang kita jalani tersebut ternyata sudah benar, sudah benar. Ternyata ketika kita mendengarkan dan kita mencoba untuk mempelajari, ternyata dengan keterangan yang ada kita dapati kesalahan, atau kita dapati kekurang sempurnaan, dan yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga itu pengajian ataupun kajian bagi seorang hamba, pengajian ataupun kajian bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, adalah kebutuhan yang sangat dia berhajat sekali kepadanya, bahkan melebihi hajatnya terhadap makan dan minumnya. Karena kalau makan dan minumnya berkaitan dengan badannya, sementara pengajian, mengkaji agama, mengilmui agama merupakan makanan yang pokok terhadap ruhaninya, terhadap batinnya. Wallahu a'lam bissawab. Yang tentunya tegaknya badan kita dengan jasmani ini itu dapat baik, sehat, lurus, apabila baik pula i'tiqadnya, keyakinannya, baik pula agamanya yang menjadi ruhnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mencoba dari kitab yang kita kaji untuk berupaya mengambil keterangan yang betul-betul kita butuhkan, yang betul-betul berkaitan dan berhadapan dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, sehingga kita berharap mudah-mudahan dan itu semua tentunya lebih membimbing kita. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kajian kitab kita, kitab akidah yang dinukilkan kepada kita, atau keyakinan yang dinukilkan kepada kita semua oleh al-imam Al-Barzanji Al-Husaini ini rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya ini Aqidah al-Imam Nasir al-Hadid wa Sunnah dari al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Yunus ibn Abdul A'la, سمعت الشافعية إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته لا يسأ أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها. إذ القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العقل فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر وأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر berkata al-imam Muhammad ibn Rasul al-Barzanji rahimahullahu ta'ala al-Husayni al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala qala Yunus ibn Abdul A'la berkata Yunus ibn Abdul A'la sami'tu Syafi'iyya aku mendengarkan al-imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Idris Abu Abdullah Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul beliau berkata inna lillahi ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat nama-nama yang indah sifat-sifat yang utama yang mulia yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim Ja'a biha kitabuhu Al-Quranul Karim telah menyebutkannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sekilas, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i di sini, sesuai penukilannya kepada kita dari beliau, dinukilkan dari Yunus ibn Abdul A'la, maka tentunya kita mendapatkan keterangan sebagaimana kebanyakan dari keterangan kitab-kitab akidah tentunya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki apa? Nama-nama dan sifat asma'un wa sifat sekilas demikian. Namun tentunya bagi orang yang muntabih, orang yang betul-betul perhatian dan mencermati, dia tidak mendapatkan keterangan itu saja. Tetapi dia mengingat apa yang telah disebutkan di awal kitab, bahwa apa yang dinukilkan dari Imam Syafi'i di sini, dan tentunya apa yang telah ditulis para ulama terdahulu dari kitab-kitab akidah, dan secara khusus apa yang dinukilkan di sini oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, oleh penulis Muhammad ibn Rasul Al-Husayni ini rahimahullahu ta'ala, dalam rangka membantah, ahlul batil, ahlul bida'i wal ahwa, tentunya dengan keyakinan dan akidah mereka, yang batil pula, sehingga keterangan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat di sini diinginkan dengannya tujuannya untuk membantah, tujuannya untuk membantah. Maka Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa syabah, ketika ditanyakan kepada beliau syubhat, dan ini juga nanti insyaAllah ta'ala kita akan dengarkan dalam keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala dalam kitab Ajwibatun Nadhi'ah An Al-As'ilatil Manahij Jadidah. Adalah Syekh Muhammad Ibn Hadi hafizahullah ta'ala ketika ditanyakan tentang kita meninggalkan kitab urudud, kitab yang membantah orang-orang yang menyimpang, maka sebagaimana makna kalam beliau, kalau kita meninggalkan berarti kita akan meninggalkan kitab-kitab akidah. Kalau kita meninggalkan, kita akan meninggalkan kitab-kitab akidah, karena kutubul akidah, kutubul rudud. Kutub ar-rudud. Di mana kitab-kitab akidah tersebut dibangun untuk menjelaskan akidah yang benar dan membantah akidah yang batil. Membantah akidah yang batil. Sehingga pernyataan tinggalkan kutub rudud atau jangan kita sibukkan diri kita dengan rudud atau jangan kita melihat kitab-kitab rudud atau yang sejenisnya dari pernyataan yang beredar syubhat, yang beredar di tengah-tengah kita atau di tengah-tengah salafiyin, kaum muslimin secara keumuman, itu adalah kebatilan. Mereka menginginkan agar kita masuk dan meyakini kepada akidah yang batil. Mereka menginginkan agar kita nantinya berjalan di atas manhaj yang batil. Kalaupun mereka sendiri terkadang mengatakan kita sibukkan belajar akidah, kita sibukkan diri kita belajar akidah. Pernyataan mereka menyibukkan diri mereka belajar akidah, lazim dari perkataan mereka, mereka harus mengetahui tentang rudud. Tapi subhanallah, mereka menipu manusia dengan perkataannya akidah tapi ingin meninggalkan rudud, membantah yang batil. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ketika seorang belajar akidah, maka tentu dia akan mengetahui tentang bantahan terhadap yang batil. Itu sudah suatu kelaziman. Itu sebagai suatu kelaziman. Ketika dia mengerti al-haq, pasti dia nantinya siap untuk mengetahui yang batil dan meninggalkan yang batil tersebut. Itu paling rendah. Dan tentunya kalau dia mampu membantahnya. Membantahnya. Karena kebatilan tidak bisa bersatu dengan al-haq. Tidak bisa bersatu dengan al-haq. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pernyataan di sini secara sekilas kita mengetahui sebagaimana kitab-kitab akidah yang lain. Itu sudah dibaca, itu sudah dipelajari, dan itu sudah kita dapatkan keterangannya. Allah memiliki nama, sifat, nama-nama yang husna, sifat-sifat yang utama. Tetapi ingatlah, pernyataan ini tujuannya untuk membantah yang batil. Tafsir mengatakan penetapan, pengasasan, fondasi yang dibangun bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat itu tujuannya untuk membantah yang batil. Karena di sana ada orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan ada orang-orang yang mengingkari apa? Sifat-sifat Allah. Yang paling pertama yang mengingkari nama dan sifat Allah adalah Jahmiyah. adalah Jahmiyah. Dan para ulama mengerti akidah Jahmiyah. Sehingga mereka membantah Jahmiyah tersebut dengan rudud. Pertama dengan kitab-kitab akidah. Dan kedua dengan membantah secara langsung syubhat mereka. Tanpa menerangkan kitab akidah tapi membantah secara langsung. Sebagaimana para ulama menulis Ar-Raddu alal Jahmiyah. Kitab Ar-Raddu alal Jahmiyah dan yang lainnya dari para ulama menulis kitab. Secara langsung membantah Jahmiyah. Adapun ketika mereka menulis kitab akidah. Selain menetapkan, mentaksilkan akidah yang harus diketahui kaum muslimin. Juga tentunya tujuan untuk membantah mereka. Bahwa tidak benar pengingkaran, penolakan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini kita telah dengarkan sebelumnya di mukaddimah kitab ini tujuannya ini untuk membantah ahlul batil. Maka pernyataan ini inna lillahi asma'un wa sifatun ja'a biha kitabu bantahan kepada ahlul batil. Yang paling pertama terbantah dan tak paling pertama dibantah adalah mereka Jahmiyah. Adalah mereka Jahmiyah atau siapa saja yang sejalan dengan Jahmiyah, mereka menolak semuanya atau mereka menolak setengahnya atau menolak sebahagiannya. Sama, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Tentunya lewat kitabnya. Lewat kitabnya, Al-Quranul Karim. Kalau yang buat orang-orang, tidak. Kita katakan itu nama Allah karena dibuat oleh orang-orang. Oleh makhluk. Padahal itu berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dirinya. Allah membuatnya untuk dirinya. Lahu asma. Nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang indah. Sifat-sifat yang utama. Yang itu menunjukkan kesempurnaannya. Atau kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan oleh kitabnya. Atau kita bisa mengetahui nama-namanya dan sifat-sifat Allah tersebut. Sebagaimana di dalam kitabnya. Kemudian pengetahuan yang lain untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatah, yaitu dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam khabarkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah khabarkan kepada umat ini dengan pemberitaan yang sahih, pemberitaan yang benar dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tentunya ketika Allah telah menetapkan lewat kitabnya, Rasul juga telah mengkhabarkan dengan pengkhabaran yang sahih terhadap umat ini, maka la yata'u ahadun min khalqillah azza wa jalla qamat alaihi al-hujja illa al-iman biha. Maka tentunya lazim tidak ada kelapangan bagi seseorang yang apabila telah datang dan telah tegak padanya hujjah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, menolaknya atau tidak ada kelapangan bagi seseorang pun apabila telah datang pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala tersebut dari kitabnya dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, terkecuali semata-mata yang ada pada diri hamba ini hanyalah bentuk keimanan kepadanya. hanyalah bentuk keimanan kepadanya. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, lazim bagi kita mengimaninya. Lazim bagi kita mengimaninya. Tidak diperkenankan bagi kita untuk menolaknya. Menolaknya sebagian, terlebih lagi menolaknya semuanya. Menolaknya sebagian, terlebih lagi semuanya. Dan ya subhanallah, kalaulah umat Islam ini, dan secara khusus mereka yang mengatakan bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mencermati, memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di sini, atau sebagaimana yang beliau katakan dalam banyak keterangan beliau di kitab-kitab beliau, di kitab-kitab para pengikut beliau yang menukilkan riwayat dari beliau, mereka mau melihat keterangan ini, tentunya akidah kaum muslimin akan lurus. Akidah kaum muslimin akan lurus berkenaan dengan asma wa sifatullah. Ini yang pertama. Dan tentunya berkenaan dengan yang lainnya. Dengan semua akidah. Dengan semua akidah akan lurus. Dan secara khusus mereka yang mengatakan dirinya bermadhab Syafi'i, tentunya akan lurus akidahnya pula. Tapi karena pengikutan hanyalah sekedar dakwaan, pengikutan hanyalah sekedar pernyataan bahwa dia bermadhab, madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Tapi apa yang dia katakan bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i, dia amat jauh dari apa yang diyakini dan dipegangi oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita dapatkan ada sebagian orang yang mengatakan dirinya mengikuti madhab Syafi'i terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, Allahul Musta'an menolak. Atau terhadap sebagian daripada nama-nama Allah, sebagian daripada sifat-sifat Allah, menolaknya, yang dimana menerima sebagian dari nama dan sifat Allah tersebut, itu sama saja menolak seluruhnya. Menolak sebagian, menerima sebagian, itu sama saja menolak seluruhnya. Karena dari mana dia tahu bahwa ini saja yang boleh, ini saja yang diperkenankan, ini saja tidak, ini saja yang diperkenankan dan ini yang tidak boleh. Dari mana dia tahu? Tidak ada nas yang memberikan batasan. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW yang memberikan batasan. Sementara itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau berkaitan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, kalau mereka betul-betul mau kembali kepada keterangan Al-Imam Syafi'i, mereka tidak akan terjatuh di dalam jurang tersebut, di dalam kesalahan yang fatal tersebut, di dalam menolak baik itu sebagian atau bahkan keseluruhan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebagai contoh, akidah Asy'ariyah yang kebanyakan dipegangi oleh orang-orang bermadzhab Syafi'i atau sebagian kaum muslimin. Asy'ariyah menetapkan nama-nama, menetapkan, terkhususkan dengan sifat-sifat Allah, terbatasi dengan berjumlah atau dengan beberapa jumlah. Padahal tidak ada keterangan dari Allah pembatasan tersebut di dalam kitabnya, dan tidak ada keterangan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam pembatasan tersebut dari pengkhabarannya. Sehingga Asy'ariyah yang dipegangi oleh kebanyakan mereka ini tidak sesuai dengan mazhabnya siapa? Mazhabnya Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mazhabnya Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga keterangan ini membantah yang pada pertama Jahmiyah dan membantah yang lainnya tentunya yang sejalan dengan Jahmiyah. Atau membantah mereka yang mengatakan dibagi, sebagian diterima, sebagian ditolak atau diingkari. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ketika kita telah mendengarkan keterangan ini, maka tentunya wajib bagi kita untuk menyadari dari akidah yang benar, kita harus menetapkan Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki apa? Sifat-sifat yang telah disebutkan oleh kitab dan telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengkhabaran yang sahih. Apa yang disebutkan oleh kitabullah, oleh Al-Quranul Karim, dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita menerimanya. Tidak ada udzur bagi kita untuk menolaknya. La yasa'u adum min khalqillah. Tidak ada kelapangan. Tidak diberikan udzur bagi kita untuk menolaknya. Yang hanya bagi kita al-imanu bih. Hanyalah sekedar mengimaninya. Dan dengan akidah ini pula, kita tentunya berkeyakinan yang menyelisihi ini batil. Dan tentunya pula kita akan membantah siapa yang mengatakan Allah tidak memiliki apa? Tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Atau kita akan membantah orang-orang yang mengatakan sebagian saja nama-nama Allah dan sifatnya, sebagian yang lain diterima, sebagian yang lain ditolak. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Inilah pentingnya kita belajar akidah. Jadi jangan kita belajar akidah tapi tidak kenal kebatilan. Kita belajar akidah tidak kenal kebatilan, sehingga mudah kebatilan itu masuk. Wal'iyadzubillah, merusak akidah yang kita pelajari. Manhaj yang kita pelajari. Demikian. Dan sebagai tambahan, sebagaimana yang pernah saya sampaikan ke hadapan antum sekalian, apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala tentang kutubur rudud, bahwa beliau mengatakan sebagaimana mana perkataan beliau, bahkan orang-orang yang menolak dan tidak mau membaca kutubur rudud, maka orang-orang seperti ini dijauhkan dari ilmu. Dia tidak mendapatkan ilmu. Karena di dalam kutubur rudud ada ilmu. Seperti kitab akidah kutubur rudud. Karenanya para ulama kita ketika ditanyakan apa yang mesti diketahui oleh para penuntut ilmu, atau apa yang mesti diketahui oleh mereka yang ingin selamat di dalam menuntut ilmu, maka mereka pertama kali mengarahkan kepada kita untuk mempelajari kitab akidah, yang di sana didapati penetapan agama Allah dan bantahan kepada ahlul batil. Bahkan tidak segan-segan mereka menyebutkan kitab-kitab yang jelas-jelas notabene kitab tersebut membantah ahlul batil. Seperti apa yang disebutkan oleh guru kami yang mulia Syekh Mukbil rahimahullahu taala, menyuruh kita membaca kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala membantah mereka ahlul batil dalam penetapan akidah yang seharusnya diyakini oleh kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, imam muhaddits dari kalangan para imam muhaddisin, dan beliau bermazhab Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara apa yang beliau nasihatkan kepada kita, membaca kitab sunnah Al-Imam Ibnu Abi Asim di situ juga bantahan. Membaca kitab syariah. Membaca kitab syariah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri dan yang lainnya dari kitab-kitab disebutkan. Yang kitab-kitab ini notabene selain menetapkan akidah bab demi bab disebutkan dengan bantahan kepada ahlul batil. Jadi apa makna perkataan kita mempelajari akidah? Apa makna perkataan mempelajari akidah? Mempelajari akidah, mengerti akidah yang benar dan membantah ahlul batil. Maka kalau mereka mengatakan kita belajar akidah, jangan sibukkan. Itu adalah perkataan yang bertolak belakang dengan apa yang mereka serukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sebagai tambahan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala, karena Al-Qur'an, idzil Qur'anu, Allah turunkan kepada hamba ini tentunya melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga telah benar pemberitaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau khabarkan sebagaimana dinukilkan dari perawi-perawi yang adil. Wa sahha indahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa'anhu al-adlu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita tidak ada udzur untuk menolaknya. Dikarenakan Al-Qur'an telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menetapkannya. Al-Qur'an telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Dan juga pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita melalui perawi-perawi yang adil, perawi-perawi yang terpercaya, perawi-perawi yang tidak mendatangkan kabar yang dusta, kabar yang palsu, kabar yang tidak benar. Tetapi apa yang telah pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan keterangan ini pula menunjukkan kepada kita yang kita terima hanyalah khabar yang benar-benar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah akidah. Adapun apa yang lemah, adapun apa yang tidak benar, maka tentunya kita tidak bisa menjadikan itu sebagai akidah. Karena apa yang tidak benar, apa yang lemah tidak bisa dijadikan sandaran untuk akidah. Tapi apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saja itu mutawatir dan sama saja itu ahad. Apa itu mutawatir? Khabar yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin menolaknya. Sebagaimana pengkhabaran terhadap Al-Qur'an. Apa itu hadis ahad? Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang tidak mencapai derajat mutawatir namun pengkhabarannya benar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutawatir ataupun ahad, dan pernyataan mutawatir ataupun ahad ini juga membantah dari ahlul batil. Jangan kita kira pernyataan mutawatir dan ahad demikian keterangan begitu saja, berjalan begitu saja. Keterangan mutawatir dan ahad, ulama menginginkannya bantahan kepada ahlul batil. Bantahan kepada ahlul batil. Bagi mereka Mu'tazilah dan yang sejenisnya. Yang mengatakan kita hanya menerima akidah yang mutawatir saja, yang ahad kita tidak menerima. Pernyataan yang demikian ini berbahaya bagi syariat Islam, bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya akan dibawa kita kepada pemahaman, kita akan menolak semua agama Allah subhanahu wa ta'ala yang tadinya hanya sekedar mengatakan kepada akidah saja. Kepada akidah saja. Lihatlah, bahwa keterangan mutawatir dan ahad saja memberikan faedah kepada kita, bantahan kepada siapa? Alul batil. Di sini dinyatakan oleh beliau, Al-Imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi kita menolaknya. Karena Al-Quran sudah diturunkan. Dan telah sahih khabar dari Nabi SAW. Secara umum sahih khabar dari Nabi. Beliau tidak membagi mutawatir dan ahad. Karena apa yang sahih sama saja mutawatir atau ahad, mesti kita terima. Kalau kita membagi, dan ini bantahan kepada siapa? Mu'tazilah. Kalau kita membagi, maka itu kita sama dengan Mu'tazilah. Sehingga semua apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita terima ketika itu sahih dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama saja itu masalah akidah atau masalah yang lainnya. Dan tentunya terlebih lagi akidah. Sama saja itu masalah akidah ataupun yang lainnya dan tentunya terlebih lagi adalah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimallahu ta'ala fa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujja 'alaihi fa huwa billahi kafir. Kalau sampai ada seorang yang menolaknya setelah sudah pasti hujjah padanya, telah jelas Al-Qur'an menerangkan kepadanya, menetapkan kepadanya, telah jelas. Lantas telah jelas Nabi SAW mengkhabarkan lewat pemberitaan yang sahih tersebut. Dia menolak. Dia menyelisihi. Maka dia bisa kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka menolak. Setelah jelas apa yang datang dari penetapan Al-Quran. Setelah jelas apa yang datang pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dikafirkan oleh para ulama. Dengan itu pula atau dengan keterangan ini pula, ketika telah jelas datang khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat kitabnya tentunya. Datang khabar dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan periwayatan yang sahih tentunya. Siapa yang menolak? Bukan hanya Jahmiyah. Siapa yang menolak? Siapa yang menyelisihinya? Dengan mengatakan tidak ada urusan kita dengan pengkhabaran tersebut. Apa yang dikhabarkan tersebut? Tidak ada kewajiban bagi kita menerimanya. Maka ini kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang termasuk dari mereka adalah kelompok zanadiqah. Kelompok zanadiqah, para zindik yang sekarang banyak para tokoh zindik itu diidolakan. Banyak para tokoh zindik itu diidolakan. Para tokoh liberalisme diidolakan. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Karenanya pula Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang paling dibenci, orang yang paling dimusuhi oleh orang-orang liberal tersebut. Imam Syafi'i, orang yang paling dibenci, orang yang paling dimusuhi oleh mereka. Kenapa demikian? Seperti apa yang telah kita dengarkan tadi, keterangan akidah yang dinukilkan dari beliau dan juga pembelaannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup apa yang telah kita dengarkan terdahulu bahwa sanksi ataupun ikob yang diberikan kepada mereka orang-orang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, diarak. Cukuplah perkataan ini. Ini menjadi pecutan cambuk yang mereka rasakan. Sehingga mereka membenci. Karena para tokoh liberal, para zanadiqah itu, mereka rata-rata mempelajari apa? Mempelajari filsafat. Mereka selalu siap untuk berdebat karena mereka mempelajari ilmu filsafat tersebut. Mereka selalu bersiap untuk berdebat karena mereka mempelajari ilmu kalam. Sementara Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam, mengharamkan filsafat, mengharamkan mantik, dan yang sejenisnya dari ilmu-ilmu yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bisa melihat orang-orang kelompok zanadiqah, kelompok liberalis ini tidak pernah menukilkan apa yang mereka dapatkan dari Imam Syafi'i. Bahkan yang ada permusuhannya kepada Imam Syafi'i. Permusuhannya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wallahu taala a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, wa amma qabla thubutil hujjah min jihatil khabar fa ma'dzurun bil jahl. Adapun seseorang yang memang notabene khabar itu tidak sampai kepadanya, khabar yang sahih dari Nabi tidak sampai kepadanya tentang perkara tersebut, maka dia dianggap teruzurkan. Dia dianggap teruzurkan karena dia tidak dapat khabar. Berbeda dengan orang yang mendapatkan khabar. Berbeda bagi mereka yang telah mendapatkan khabar. Tapi siapa yang tidak mendapatkan khabar? Kalau memang itu ada, maka fama'dzurun. Fama'dzurun bil jahli. Maka dia dianggap teruzurkan dengan kebodohannya. Li'anna ilma dhalika la yudrak bil aql. Kenapa dianggap dia ma'dzur? Karena masalah asma dan sifat itu tidak dibuat-buat dan tidak bisa diketahui oleh akal ataupun oleh pendapat ataupun oleh pikiran. Tidak bisa. Berkenaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu ditetapkan oleh wahyu. Ditetapkan oleh wahyu. Sehingga kalau ada seorang pada kenyataannya dia tidak mendapatkan khabar, benar-benar dia tidak mendapatkan khabar dari pemberitaan yang benar, pemberitaan yang sahih, maka dianggap dia teruzurkan. Karena dia tidak bisa mereka-reka bagaimana nama-nama Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ditetapkan oleh wahyu. Ditetapkan oleh wahyu. Allahu a'lam bishawab. Sehingga ketika kita berani menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan bentuk pikiran, bentuk akal kita ataupun dengan bentuk pendapat kita, maka kita menjalani jalan yang batil. Jalan yang batil, jalan itulah yang ditempuh oleh ahlul batil sebelumnya. Ahlul batil sebelumnya yang di mana mereka menetapkan dengan akalnya dan pendapatnya dan pemikirannya, di mana telah jelas Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan masalah tersebut. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat. Bagi Allah nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan akan datang keterangan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala nanti tentunya bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah maksudkan. Dan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan juga sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan penetapannya dari kita dan maksudnya dari kita, atau penetapannya dari Allah dan Nabi-Nya tapi maksudnya dari kita. Tetapi maksudnya pun dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalnya ketika Allah menyebutkan tentang yad, tentang tangan, jangan kita memaksudkan lewat maksud kita, maksudnya itu kekuatan, bukan tangan, tidak. Tetapi yang diinginkan adalah maksudnya sebagaimana yang Allah maksudkan dan sebagaimana yang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Sehingga mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, penetapannya dari Allah dan maksudnya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penetapannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maksudnya pula dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diserahkan keterangannya, diserahkan maknanya, diserahkan maksudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Artinya ketika disebutkan tangan, kita paham tangan. Dan Allah memaksudkan itu tangan. Allah memaksudkan itu tangan. Demikian pula Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah yang benar. Inilah akidah yang diyakini oleh Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukirkan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, fa inna hadhihi al-ma'ani allati wasaba Allah ta'ala biha nafsahu wa wasabahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma la yudrak haqiqatu dhalika bil fikri war ru'ya wala yukfaru bil jahli biha ahadun illa ba'da intihail khabar ilayhi. Fa in kana al-warid bidzalika khabaran yaqumu fil fahmi maqamal mushahada alayhi kama ayana wa sami'a min Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau rahimahullah, fa inna hadhihi al-ma'ani allati wasafa Allah ta'ala biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma la yudrak haqiqata dhalika bil fikri war ru'ya. Sesungguhnya makna-makna yang Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan dengannya dirinya, begitu pula disifatkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ini semua dari apa yang pada hakikatnya akal, pikiran dan pandangan tidak bisa meraihnya dan tidak bisa mencapainya. La yudraku haqiqata dzalika bil fikri war ru'ya. Akal kita, pendapat kita, pandangan kita tidak bisa meraihnya, tidak bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dari sisi adab, dari sisi adab saja dikatakan sangat tidak beradab seorang hamba mengurusi haknya Allah subhanahu wa ta'ala, penciptanya, sehingga baginya hanyalah menerima. Ini dari sisi adab. Terlebih lagi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada dirinya dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam tersebut telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat kitabnya dan lewat pengkhabaran nabinya yang diturunkan kepadanya, yang hanya dia yang hanya baginya untuk menerima saja. Untuk menerima saja. Tidak ada kewajiban baginya untuk memaknainya, untuk mencari keterangan lewat pikirannya, lewat pendapatnya, lewat akalnya. Hanya sekedar menerima. Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang datang dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan apa yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baginya hanya menerima saja. Apa yang berkaitan dengan agama Allah, baginya hanya menerima saja. Dan itu sebetulnya pemudahan bagi kita. Kita tidak disulitkan oleh agama Allah tabaraka wa ta'ala. Pemudahan bagi kita. Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Seandainya kita ingin disulitkan oleh Allah, tidak akan diturunkan agama ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kalau seandainya kita ingin disulitkan oleh Allah, agama ini tidak akan diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Tetapi karena Allah ingin memudahkan kita, Allah datangkan agamanya ini. Allah menginginkan kepada kita hidayah, petunjuk, lurusnya jalan. Allah menginginkan kepada kita keselamatan, diturunkan agamanya subhanahu wa ta'ala ini kepada kita semua. Bahkan ketika datang kemudahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun kita mencoba untuk memberat-beratkan diri kita, membebankan diri kita dengan apa yang kita tidak mampu, maka kita akan jatuh dan akan tersungkurkan dengan sendirinya. Innad din samhun wa yusrun. Agama ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah, lapang. Agama ini mudah, lapang. Wa la yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Sehingga karena dengan lapangnya agama ini, mudahnya agama ini, siapa yang mencoba memberat-berati agama ini, maka dia akan terkalahkan dengan agama ini. Siapa yang dia ingin memberat-berati agama ini, maka dia akan jatuh tersungkur, terkalahkan dengan agama ini. Karena agama ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agama ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dari kemudahan Allah, Allah datangkan agama ini. Dan dari kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah datangkan agama ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita hanya sekedar menerimanya saja. Gak usah kita pikir panjang-panjang. Sam'an wa ta'atan. Mendengarkan dan mengikuti. Mendengarkan dan mengikuti. Dan ini inti keselamatan. Lub an-najah. Inti keselamatan. Kita menerima dan mendengarkan. Karena kapan kita sudah mulai gelisah, tidak bisa menerima, sudah mulai sifat protes, sudah mulai sifat untuk menentang, melawan, ini tanda nantinya kita tidak selamat. Ini merupakan tanda ketidakselamatan. Kelompok-kelompok yang sesat menyimpang dari semua jenis penyimpangan karena tidak menerima dan mendengarkan. semua jenis penyimpangan. Karena tidak mendengarkan dan tidak mentaati, maka mereka pun menyimpang. Kalau mereka seandainya mau mendengarkan saja, mau menerima saja kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah terangkan, kamu tugasnya menerima. Laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Imani apa yang engkau diperintahkan untuk mengimaninya, maka selamat. Mudah kan? Mudah. Tapi kalau kita tidak demikian, kita mencoba memberat-beratkan diri kita dengan apa yang tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala pemberatannya, maka kita akan menyimpang. Menyimpang. Dari tokoh Mu'tazilah. Dari tokoh Mu'tazilah dan tokoh orang-orang yang mengedepankan akalnya. Dia mengatakan, saya telah menghabiskan usia dan umur dalam telaah, pendalaman dan menyelam jauh dalam sampai ke dasar terhadap ilmu filsafat. Saya tidak mendapati di sana kecuali hanyalah permainan akal yang akhirnya menjadi kita jadi tidak berakal. Hanyalah permainan akal yang membuat kita jadi tidak berakal. Sehingga dia pun kembali dan dia pun kembali kepada manhaj atau mazhab ahli sunnah wal jamaah yang sekedar menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kisah tersebut sebagai contoh bagi kita bahwa ketika seorang sudah tidak bisa lagi menerima, dia akan tersimpangkan jalannya. Dia akan menyimpang waliyadzubillah. Maka baginya untuk menerima dan menerima, dengar dan mentaati, cukup itu baginya. Mudah agama ini. Jangan memberat-berati diri kita. Adanya kelompok Asy'ariyah, adanya kelompok Maturidiyah, adanya kelompok-kelompok yang lain, itu karena pemberatan terhadap diri mereka. Seandainya mereka mau menerima, maka mereka seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau mereka seperti para tabi'in, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi karena mereka tidak bisa menerima, mereka mau mencerna dengan akal mereka, mereka mau mencoba untuk mendalami apa yang tidak pantas untuk mereka dalami, maka mereka pun menyimpang dan membuat kaedah, membuat ketetapan, membuat akidah tersendiri yang akhirnya itu menyelisih akidah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Dan kita kembali kepada zaman kita ini, yaitu kita dapati banyak di antara manusia yang tidak lagi mau menerima, tidak lagi mau dengan lapang sekedar menerima apa yang datang dari manhaj yang benar. Mereka mau berpikir dengan pikirannya, mereka mau mengembangkan pikirannya sehingga melakukan ini dan itu, menyelisih manhaj yang benar. Muncullah dari kalangan mumayyi'in, muncullah dari kalangan haddadiyun, muncullah dari kalangan yang lainnya, takfiriyun, karena mereka mau mencoba untuk memikirkan dan menyelam kepada apa yang bukan tugas mereka. Bukan tugas mereka. Agama ini telah sempurna, telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manhaj ini juga telah sempurna sebagaimana agamanya tentunya. Dijalani oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti saja. ikuti saja. Walhasil, kalau kita tidak mengikuti akan menyimpang. Akan menyimpang. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa la yukfar bil jahl biha ahadun illa ba'da intihail khabar. Ilaihi. Fa in kana al-warid bidzalika khabaran yakumu fil fahmi maqam al-mashahid alayhi kama ayana wa sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidaklah seorang dikufurkan karena dilandasi kebodohannya. Dilandasi kebodohannya. Artinya, seorang dihukumi setelah dia paham. Setelah dia paham, lantas dia menyelisih apa yang benar, yang dia pahami dari kebenaran tersebut. Kalau dia betul-betul bodoh, tidak ada keterangan sama sekali datang kepadanya, tidak ada khabar sama sekali sampai kepadanya, maka uzur baginya dengan kebodohan tersebut. Uzur baginya dengan kebodohan tersebut. Disinilah yang dikatakan al-uzru bil-jahli. Diberikan uzur dengan kebodohannya. Tetapi kalau telah jelas keterangan itu, telah sampai keterangan itu, dan dia pun dari orang yang bukan balid, bukan orang yang tidak memiliki akal, orang yang betul-betul paham, orang yang waras, yakni sehat akalnya, datang keterangan, datang khabar, lantas dia menolaknya, maka di sini dia tidak diberikan uzur. Dia tidak diberikan uzur karena telah sampai kepadanya khabar. Dan dia bukan dari orang yang tidak waras, orang yang waras, bisa mencerna, bisa memahami. Sehingga barulah ditetapkan hukum baginya. Ditetapkan hukum baginya. Demikian. Wala yukfaru bil jahli biha ahadun illa ba'da intihail khabar ilaihi. Tidaklah dikufurkan seorang dengan kejahilan kebodohan yang ada padanya kecuali khabar itu telah sampai kepadanya. Kecuali khabar telah sampai kepadanya. Fa in kana al-warid bidzalika khabaron yaqumu fil fahmi maqam al-mashahid alaihi kama ayana wa sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana khabar yang sampai kepadanya adalah betul-betul khabar yang dipahami seperti apa yang tersaksikan oleh penyaksian. Artinya khabar yang dipahami dengan sebenar-benarnya pemahaman, sebagaimana telah dijelaskan dan telah didengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau khabar yang datang tidak dipahami, dia orangnya kurang waras. Dia orangnya derajat akalnya rendah sekali. Maka kalaupun khabar telah sampai kepadanya, tapi dia tidak bisa memahaminya, yang seperti ini juga tidak dihukumi padanya, karena dia dari orang yang tidak memahami. Sehingga para ulama mengatakan, kita mengatakan iqamatul had, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu apabila hujjah yang disampaikan dipahami. Hujjah yang disampaikan dipahami. Tapi kalau hujjah yang disampaikan tidak dipahami, maka pada waktu itu tidak dikatakan dia telah melakukan apa? Iqamatul hujjah, karena tidak dipahami. Misal, contoh, seorang Jawa menyampaikan dengan bahasa Jawa ayat ataupun hadis kepada orang Inggris yang berbahasa Inggris. Dia pakai bahasa Jawa. Yang Inggris ini, orang Inggris, tidak mengerti bahasa Jawa. Sampai kepadanya khabar ayat, dibacakan hadis. Orang Inggris ini tidak mengerti, bahasanya bahasa Jawa. Sampai kepadanya hujjah, tetapi tidak ditegakkan karena dia tidak memahaminya. Kapan dipahami hujjah tersebut? Kalau disampaikan dengan bahasa apa? Bahasa Inggris. Sehingga dia paham, oh begitu tuh ayat ini maunya demikian, hadis ini maunya, nah ternyata ini hadis, ternyata ini ayat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga khabar yang sampai pun kepada seorang, baru orang itu dihukumi nantinya apabila khabar tersebut benar-benar dipahami. Karenanya terangkat pena bagi orang yang majnun, orang yang tidak bisa berakal, karena dia tidak memahami. Dia tidak memahami dengan tidak adanya akal yang sempurna padanya. Jununnya, kegilaannya menyebabkan dia tidak bisa mengetahui yang benar. Kalaupun dikatakan kepadanya demikian dan demikian. Sehingga kesimpulannya di sini, hujjah yang datang kepada seorang yang dianggap seorang itu tidak ada udzur baginya adalah hujjah yang betul-betul apa? Dipahami. Dan alhamdulillah, apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang datangnya dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, wadih, sangat jelas seperti sinar matahari di siang bolong, tanpa awan dan tanpa ada yang menghalangi. Kalaupun datang di sana apa yang tidak jelas, walhamdulillah nas yang lain menjelaskan, sehingga apa yang tidak jelas dijelaskan oleh nas yang lain. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada apa yang kita dapati di zaman kita ini. Banyak orang atau ada di antara manusia yang mengatakan, saya ini bodoh. Saya ini bodoh. Dia mengakui dirinya bodoh. Saya ini bodoh. Jadi mohon jangan membawa saya ke arah fitnah tersebut. Saya ini bodoh, jangan membawa saya ke arah fitnah tersebut. Sebetulnya apa yang dikatakan dari pernyataan bodoh hanyalah sekedar sebagai ungkapan untuk lari dari kebenaran. Karena apa yang dikatakan fitnah tersebut, dia ingin dibawa kepada apa yang benar. Dia ingin dibawa kepada apa yang benar. Tapi dia lantas mengatakan, saya ini bodoh. Datang kepadanya keterangan yang benar. Datang kepadanya penjelasan para ulama dengan penjelasan yang benar. Tapi dia mengatakan, saya ini kan bodoh. Jangan, sudahlah, saya ini bodoh. Saya tidak mau ikut-ikut dalam masalah ini. Wa ya subhanallah, ini tidak ada bedanya dengan apa yang kita terangkan tadi. Bahwa apabila telah datang kebenaran, wajib bagimu menerimanya. Wajib bagimu menerimanya. Kamu tidak diberikan uzur untuk jahil. kecuali kamu mohon maaf, kamu kurang waras. Kamu kurang waras, tidak mengerti apa yang diterangkan oleh para ulama tersebut. Betul-betul bodoh. Biasanya pernyataan orang bodoh sebagai ungkapan untuk lari aja, padahal dia sebetulnya mengerti. Dan apa yang datang dari al-haq, dia katakan fitnah. Lihat, pernyataannya bodoh, dia katakan, jangan saya diseret kepada fitnah. Ya subhanallah, pembodohan terhadap diri sendiri. Tidak ada uzur bagimu untuk tidak mengetahui al-haq ketika al-haq telah ada di hadapanmu. Wajib bagimu untuk menerimanya. Kalau kamu tidak menerimanya, mohon maaf saja, engkau bisa menyimpang karenanya. Engkau bisa menyimpang. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita dapatkan keterangannya pada malam hari ini. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.